Si Goyang Nusantara untuk Anda, Palapa. Wah, yang tertib ya. Disaksikan deru ombak, angin laut Makassar. Spesial buat Putra Madura. Sampai sumpah kita, lalu engkau dan aku saling mencari gantinya. Betapa tak pernah aku melupakannya saat bercerai. Terima kasih.